Eh bang, orang tua umpamanya keramat. Yeah. Eh kalau ngomong jangan nyakitin hati. Yeah. Eh ini kita datang dengan segala hormat, mohon diterima dengan senang hati. Wah. Jangan apa perginya tentang mari. Dari beduk subuh sampai ketemu beduk maghrib. Jangan diam aja. Lihat di atas si burung luri, terbang tinggi sama kawannya. Kalau abang udah niat datang kemari, nih jago-jago sini pengen tahu apa hajat dan tujuannya. Tahu. Jambu kancing, lawan. Apa? Jambu kancing. Jambu kancing. Lawan. Ini ada apa sih? Pada berisik-berisik banget lah. Berapa lo datang ke sini? Ampun maaf ya. Kenal ini namanya Ayu Teng Teng. Tentu-tentu penonton. Beli batik sambil ngelindur. Jadi cantik lagi tidur. Pada ngapain nih gue cakep tuk-tuk banget. Orang mau berantem ikan. Lu ngapain kecil banget di sini lu kayak dong-dong lu. Lu nanya ini siapa? Nih, piring pecah karena kena batu. Lain ini anak bocah, anak-anak palang pintu. Jadi ini mau ngapain? Mereka ini mau ngapain sekarang? Tunjukin kehebatannya. Coba, kepingin menjepit kerang-kerang sembunyi di lubang batu. Cakep. Eh, pasang kuping terang-terang nih, ada penjagaan ayah atu-atu. Ayo, sudah. Ada lagi jagoan nih. Keluarin Terlalu. Oh. Wah. Abis itu mereka adu berantem. Lu ngapain dari tadi? Lagi. Itu makan pembakar. Ah, udah deh kok gitu. Alam pitunya dua-duanya hebat. Tepuk tangan ya buat alam pitunya nih. Udah. Gak usah berantem. Ini juga bukan berantem. Ini kan namanya juga Betawian ya. Ini tradisi Betawi palang pintu. Tepuk tangan dong untuk palang pintu nih. Bentar lagi kita mau ngobrol nih sama orang Betawi asli. Ngobrolin tentang Jakarta yang ulang tahun ke-488. Iya, tepatnya di... Di ada-ada aja, jangan kemana-mana, tetap di sini ya, di ada-ada aja. Ini dia si jari-jari.